itu konstan. Ya, konstan. Jadi ini kaitannya belum klik tadi. Konstan. Jadi tadi ana ulangi dari ta'ammal ahwalahum tajid dzalika. Kita lihat tentang kondisi orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Ya, mereka itu menggampangkan yang penting dan yang paling penting, mereka mengutamakan yang penting. Yang paling penting atau yang jauh lebih penting mereka tidak hiraukan. Kemudian farubama yakhruju min hadzal maulid ila al-qabri yad'uhu wa ya'buduhu. Bisa jadi dia keluar dari maulid ini, ya. Kemudian il-qabri, ke kuburan. Awalnya maulid, kemudian ke kuburan, kemudian dia berdoa. Kemudian akhirnya apa? Dia mengibadahinya. Warubama la yasilu la hadzal hal ila hadzal hal. Tapi bisa jadi tidak sampai pada tingkatan yang seperti itu. Kondisi seperti itu bisa jadi tidak sampai. Lakinnahu indahu futurun fit ta'ati. Namun akhirnya membuat dia futurun, menjadi bosan ketika beramal. Melakukan ketaatan-ketaatan itu sudah futur. Balik ke belakang, Mas. Bosan. Ya. Makanya kenapa semangat itu dengan futurun itu sangat-sangat berbanding lurus, Mas. Waktu itu pernah kita membahas tentang futura. Futuran, ya. Futuran, Mas. Ya, makanya kalau misalnya tidak tidak terkendali, ya, dibiarkan begitu saja menjadi membusuk futuran. Semangat itu harus dipupuk, Mas. Semangat itu harus dipupuk. Dan enggak mungkin semangat menuntut ilmu syar'i itu dibiarkan begitu saja mengalir. Itu gak akan bisa kemudian istiqomah. Imma dia itu akan menjadi apa, Mas? Rusak. Atau tadi, futuran. Kena penyakit futur. Penyakit bosan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah Azza Jalla menjauhkan kita dari penyakit-penyakit tersebut. Fit ta'ati. Fa nawafiluhu qalilatun. Orang-orang pelaku bid'ah, itu sholat sunnahnya sangat sedikit sekali, Mas. Mas kesel jadi ini. Sudah enggak mau. Karena apa? Ah, main sunnah we kok. Ya, cuma sunnah we kok. Ya. Kemudian wasaumuhu qalilun. Puasa sunnahnya pun sedikit sekali. Dan mereka pun berandai apa? Amin. Puasa sunnah kok. Enggak masalah. Dan yang lainnya. Ya. Shadaqatuhu qalilatun dan sedekahnya sangat sedikit sekali. Sedekahnya bisa dihitung, Mas. Kalau mau bersedekah ngitung-ngitung dulu. Sedangkan Nabi SAW bersabda apa? Ma naqasat as-shadaqatu bi malin. Ya. Ma naqasat as-shadaqatu ya min malin. Lafadznya ya, kalau disebutkan sebutannya ya, itu ma naqasat. Jadi mana qasad sadaqatun min malin. Itu hadisnya sahih. Bahkan pernah kita bahas di Riyadhus Shalihin. Ya. Tentang mana qasad sadaqatun min malin. Jadi tidak akan berkurang harta itu dengan sebab sedekah, Mas. Antum bersedekah apa saja, berapa saja itu tidak akan menjadikan antum menjadi kiri. Ingat itu, Mas. Karena kiri itu terkadang hanya di benak manusia. Tapi di sisi Allah Azza Jalla itu kaya. Itu yang harus dipahami. Sehingga kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwasanya ini saya sudah habis-habisan melakukan ini dan itu. Belum. Antum belum habis-habisan. Ini yang sering orang salah kaprah. نعم. نعم. kontekstual yang terusnya. نعم. نعم. جدي di sini wasomu qalilun wa sadaqatu qalilatun. Katsirun nadhar ila al-muharram minan nisa. Dia terlalu banyak melihat yang diharamkan dari perempuan-perempuan. Kayak dari tempat kerja, kemudian keseharian. Atau misalnya, pekerjaan apa Mas? Pekerjaannya internetan. Di internet naudzubillah min dzalik. Semuanya ada. Begitu juga medsos. Di, dari sekian medsos antum misalnya apa melihatnya TikTok terus Instagram itu mesti gambar Mas, dan di situ pasti ada perempuan. Nauzubillah min dzalik. Obat dari yang seperti itu Mas. Ustaz, untuk dakwah iya. Ya, antum untuk dakwah. Misalnya Baihaqi pengen lihat itu untuk dakwah. Ya, misalnya. Pengen untuk dakwah. Ya. Tapi ketika antum melihat aplikasinya saja, itu sudah gambar semua, Mas. Sebelum di halamannya antum sendiri, itu pasti ada gambar yang lain. Iya atau enggak? Beda lagi kalau misalnya yang lainnya, itu antum bisa kelola. Facebook atau WhatsApp, antum bisa kelola. Tapi kalau misalnya Instagram dan... Alhamdulillah. Yang TikTokan ya. Itu naudzubillah nasallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi Mas, hati-hati terhadap gambar. Gambar itu juga termasuk apa Mas? Videonya. Kalau tidak penting-penting amat, kenapa antum harus ya melihat yang seperti itu? Naudzubillah min dzalik. Ya penting-penting itu maksudnya dalam konteks itu berupa pembelajaran atau bukan? Misalnya antum pembelajaran, antum ngasih ke istri antum, ya kan? Ini loh senam, ya nggak mungkin antum ngasih senamnya laki-laki kan? Ya nggak? Ya biarkan dia ngasih nyari tahu sendiri tentang senamnya perempuan, ya. Jangan kemudian antum yang lihat, mau tak ajari aku sih ndelok, dan naudzubillah. Ya itu antum sudah menceburkan diri dari jurang kebinasaan. Naudzubillah min dzalik. Salah sama. Nah, wal murdani wa ghairi dzalika. Murdan maksudnya di sini adalah sesuatu yang togo yang kemudian di situ melebihi batas. Ya. Nah. Kemudian Jadi ini sebutannya adalah maraddani. Maraddani. Ya. Kalau sebutan di sini justru murdani. Ya. Nah. Kemudian wa hadha huwa al-waqi'. Ini adalah kenyataannya. Makanya antum lihat ada banyak orang yang sekarang membenci dakwah sunnah. Stalin di TV lah, di ini, nyebutin nama-namanya dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga orang-orang yang senantiasa berusaha memegang teguh manhaj salaf ini. Ini banyak mas, sekarang orang-orang yang gak senang, dipojokkan dan seterusnya. Tapi ini bagian dari wakilnya, kenyataan sekarang. Fakaifa taqulu, lalu bagaimana engkau katakan innaka ibtada'ta, engkau itu telah melakukan kebid'ahan. Ya. Engkau itu sudah melakukan kebid'ahan. Telah melakukan kebid'ahan. Ibtada'ta hadha mahabbatan lillah, dianggap itu adalah kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Maksudnya apa? Engkau melakukan ya yasinan malam Jumat. Dengan melakukan yasinan setiap malam Jumat, engkau mengaku ini adalah bentuk kecintaan saya kepada Allah dan Rasulnya. Pinjauan gue. Ya. Oleh disebutkan faqaifa taqulu, bagaimana engkau bisa mengatakan innaka ibtada'ta? Engkau itu sudah melakukan kebid'ahan. Hadza mahabbatan lillahi wa lirasul wa rasulihi. Ini menjadi sebagai kecintaan kepada Allah dan Rasulnya? Oh, tidak. Kan? Oh, bahasa. Ya. Oh, tidak. Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah akan mendatangkan kaum yang dia, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Azza wa Jalla. Ini di surat Al-Ma'idah. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang sabar. Ini dalam bentuk apa mas? Bantahan buat Asy'ariyah. Ngerti itu mas? Ini ayat ini bantahan buat Asy'ariyah. Yang apa? Innallaha la yuhibbu wa la yuhab. Allah itu tidak mencintai dan tidak dicintai. Kenapa? Kalau Allah itu punya sifat seperti itu, maka ada penyamaan dengan makhluk. Penyetaraan dengan makhluk itu tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jalla. Ini menurut mereka. Padahal ini ayatnya sudah jelas. Bahasanya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah itu mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Azza wa Jalla. Begitupun di surat Ali Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Qulhu fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kelak Allah akan mendatangkan. Kelak Allah akan mendatangkan dengan suatu kaum yang kaum itu Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Hadza jawabun lisyarti mahdhufin. Ini adalah jawab terhadap syarat yang dihapuskan. At-taqdiru idza irtad tum aniddini fallahu ghaniyun ankum walan tadurruhu syai'an bal ya'ti biqaumin biqaumin ghairikum yuhibbuhum wa yuhibbunah wa fi qoulihi yuhibbuhum wa yuhibbunah isbatul mahabbati min janibaini kama qala ta'ala wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Antum lihat di sini paragraf ini tentang fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah kelak akan memberikan kaum yang mereka mencintai Allah mencintai mereka dan Allah pun mereka pun mencintai Allah. Ini adalah jawab di syarat mahdhufin yang dihilangkan. Wa takdiru takdirnya persepsi yang seharusnya ya idza irtadtum. Kalau engkau itu murtad atau kalian itu murtad naudzubillah min dzalik aniddini dari agama wallahu ghaniyun ankum maka Allah itu tidak membutuhkan kalian. Allah tidak butuh dengan kalian. Ghaniyun ankum. Allah itu ya tidak butuh kepada kalian. Walan tadurruhu syai'an, maka tidak ada yang memudharati mereka dengan sesuatu apapun. Bal ya'ti biqaumin ya ghairikum yuhibbuhum wa yuhibbuna. Namun akan datang suatu kaum yang ini adalah ghairikum selain dari kalian, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dia mencintai mereka dan mereka itu mencintai dia. Wa fi qalihi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Itsbatul mahabbati lillah itsbatul mahabbati minal janibain. Ini penetapan kecintaan dari dua sisi. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Surat Muhammad 38. Ya, antum lihat di surat Muhammad ayat 38. Nah. Surat Muhammad ayat 38, Mas. Surat yang ke-47 ayat 38. Terakhir. Ya. Ha antum haula'i tud'auna li tunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal. Faminkum man yabkhal. وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Ingatlah kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanya kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya. Sedangkan kamulah orang yang berkehendak. Orang-orang yang berkehendak kepadanya. Dan jika kamu berpaling niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lainnya. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Nah. Kemudian. Qaluhu wallahu yuhibbu sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar, ai as-sabirina ala syariatillahi. Ya, ini yang pertama. Ini tentang macam-macam sabar, Mas. Tentang macam-macam sabar. Ya. Makanya kalau misalnya antum bersabar ketika menuntut ilmu syar', itu adalah bersabar untuk mencegah ya, kekuatan idep itu menjadi ke bawah. Harusnya dia bisa meronta. Ya. Tapi apa daya, dia tunduk patuh terhadap bisikan syaitan. Turu, kesel. Mas, tidur. Itu harusnya meronta. Ya, jurus naga terbang. Seperti itu, harusnya. Tapi ini semuanya, Mas, antum lihat. Macam sabar di sini, wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabar yang gimana nih, Mas? Ya. Ada katanya, wah kayak sedulurku kayak sabare koyo level dewa. Waduh. Sing di dewane. Ya. Aduh, ungkapannya itu loh, Mas. Ya. Ini kadang memporak-porandakan apa, Mas? Akidah. Memporak-porandakan keimanan dengan menggunakan kata-kata dewa. Ya, dewean wani wo. Dewa. Nah. As-sabirina ala syariatillah. Sabar ya terhadap syariatnya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, as-sabirina ala aqdarillah. Ini yang kedua. Bersabar terhadap takdir Allah azza wajalla. Bersabar terhadap takdir Allah azza wajalla. Ya. Ada takdirnya kita Allah azza wajalla sekarang hari ini, detik ini kita membahas kitab syarah Aqidah As-Sunnah Jamaah. Tapi ada juga yang sekarang Allah takdirkan menjadi the rich man. Ya. Crazy rich apalagi. Indonesia itu. Istilahnya wong kaya gilo. Ya. Wong sugih edan. Crazy rich. Ya, saking sugih jadi ini. Tapi saking sugih ya, enggak akan sesugih Mas Sugiharto. Dia nemplek dia. Ya nemplek di dalam tubuh dia dan semua darahnya lebih kaya beliau. Ya. Beda dengan ketika orang coba sekarang yang dialami crazy rich, dia berusaha untuk menjelmakan dirinya itu dengan nama crazy rich itu tempel-tempel. Enggak lengket, Mas. Malah justru mereka jatuhnya ke penjara. Aneh kok. Coba lihat sekarang, Mas Sugiharto kapan? Wis nemplek sekolah jabang bayi. Ya, setelah diakikai kasih nama Mas Sugiharto. Ya memang alhamdulillah. Allahumma barik. Itu bedanya loh, Mas. Ya, cara dibekal ini, Mas. Jadi itu kalau sudah takdirnya ya antum sudah punya nama bukan crazy rich, Mas. Ya. Tapi the rich man. The rich man. The good rich man, Hasan. Ya. Itu kaitannya apa? Ini tentang sabar terhadap takdir Allah. Allah sudah mentakdirkan. Ya. Dari sekian ini di sini belum Allah takdirkan untuk mendapatkan ini dan itu. Tentu nantinya akan Allah takdirkan. Allah akan takdirkan. Cepat atau lambat. Salah satu adalah dengan apa, Mas? Ya. Apakah kita akan ditakdirkan untuk mendapatkan apa, Mas? Kajian berikutnya, berikutnya, berikutnya, berikutnya, berikutnya. Terus sampai akhir dari kitab. Gak tahu. Gak ada yang tahu. Tapi di situ kaitannya dengan apa? Harus bersabar. Nah, so yang antum harus pahami tentang as-sabirina ala aqdarillah, bersabar terhadap takdir Allah azza wajalla, itu artinya apa? Ketika kita bersabar, tidak boleh mengeluh. Ya. Itu pertama, tidak boleh mengeluh. Ya. No ngeluh. Ya. No ngeluh. Kemudian sabar terhadap takdir Allah yang kedua adalah apa, Mas? No DCI. Tidak boleh takdir Allah ajajara dengan don, persangkaan. Barang siapa yang mendalui takdir ala syariatillah wassabirina ala aqdarillah wassyariatillah dan syariatnya Allah awamiruhu wa nawahin, apa yang menjadi perintah-perintahnya dan larang-larangnya. Fahum sabiruna ala awamiri wassabiruna ala nawahi. Ini bagian yang ketiga. Sabar terhadap perintah-perintah Allah azza wajalla dan sabar terhadap larang-larangan Allah. Wassabiruna ala aqdari faman kanat hadhihi halah ya fa inna Allah yuhibbu. Maka kalau kondisinya itu adalah seperti itu, maka ketahuilah apa kondisinya dia, sungguhnya Allah azza wajalla itu mencintainya. Ya, mencintainya. Ada enggak, Mas, yang antum bisa mengatakan kepada orang yang sakit, Mas, tahulah Allah itu sayang banget sama antum, cinta banget sama antum. Karena dengan rasa sakit itu Allah azza wajalla menghapuskan dosa-dosa. Mengangkat derajatnya antum. Ya. Kemudian mas'alatun ayyuhuma a'zam al-khullatu awil mahbatu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya atau Kamis akan datang. Karena ini panjang. Kalau nanti kita penggal ya, sayang, sian. Nah. Naktafi bihadzal qudrah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.